Sadaqallahaladzim, demikian tadi pembacaan Al-Mushaful Murattal yang telah disampaikan oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Al-Badrut. Baik, untuk pagi ini seperti apa yang sudah kami janjikan untuk kelas C, kita coba bertadarus di surah ke-63 ya. Surah 63 ada hubungannya dengan surah Al-Munafikun. Baik, surah ini asbabun nujulnya dari buku yang sudah kami sampaikan, kami baca. Dalam suatu riwayat ini dikemukakan bahwa Zaid bin Arqam mendengar Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya. Ini Abdullah bin Ubay ini adalah tokoh munafik, ya, orang Yahudi pertama ada munafik. Karena di zaman di Mekah belum ada munafik ini. Setelah hijrah ke Madinah baru ada antek-antek pengkhianat. Abdullah bin Ubay berkata kepada teman-temannya, kalian jangan memberi nafkah kepada orang-orang yang dekat dengan Rasulullah sebelum mereka meninggalkan agamanya. Ini jahat ya. Kelak apabila kita pulang ke Madinah, pasti orang yang mulia akan mengusir orang yang hina dari kota itu. Maksudnya orang-orang Islam ini yang hijrah, muhajir ini akan diusir karena jumlahnya sedikit. Kejadian ini diterangkan oleh Zaid kepada pamannya. Kemudian oleh pamannya disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memanggil Zaid bin Arqam. Zaid menerangkan setelah seperti itu Rasulullah memanggil Zaid bin Arqam ini yang mendengar langsung ungkapan dari Ubay, dari Abdullah bin Ubay ini. Zaid menerangkan kejadian itu kepada beliau, kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah memanggil Abdullah bin Ubay beserta kawan-kawannya. Akan tetapi mereka bersumpah. Nah ini sukanya orang munafik itu sumpah palsu. Akan tetapi mereka bersumpah di hadapan Rasulullah bahwa mereka tidak pernah berkata demikian. Rasulullah percaya aja karena ya namanya kalau sudah sumpah kan Allah dibawa, ya pasti tidak bohong. Ternyata sumpahnya itu palsu. Rasulullah tidak mempercayai ungkapan dari Zaid bin Arqam. Bahkan beliau lebih mempercayai Abdullah bin Ubay. Ini gambaran kepada kita, Rasulullah saja tidak tahu apa yang terjadi hari esok. Rasulullah tidak tahu tentang orang. Jadi kalau ada orang sekarang sok tahu ini dari mana gitu ya. Rasulullah sendiri baru tahu bahwa Abdullah bin Ubay ini tokoh munafik itu karena turunnya ayat. Itu karena ada wahyu. Nah, dengan sikap Rasulullah seperti ini Zaid merasa sedih karena beliau belum pernah mendapatkan musibah seperti itu. Ia pun tinggal di rumahnya dan tidak mau keluar. Pamannya berkata, aku tidak bermaksud supaya Rasulullah membenci dan tidak mempercayaimu. Maka Allah menurunkan ayat ini, surah Al-Munafikun ayat 1, yang menegaskan bahwa kaum munafikun selalu berdusta. Dan ayat ini pun memberikan ucapan kepada Zaid bin Arqam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus seseorang kepada Zaid bin Arqam untuk membacakan ayat tersebut dan menegaskan bahwa Allah telah membenarkan ucapannya. Ini keterangannya bahwa riwayat tentang Zaid bin Arqam ini mempunyai beberapa sumber. Di antaranya ada yang menerangkan bahwa peristiwa tersebut terjadi pada waktu perang Tabuk dan turunnya surat ini pada malam hari. Nah ini ya, jadi kita perlu berhati-hati terhadap orang-orang munafik. Orang kafir kita jelas ketahuan musuh ya, perbedaannya. Apalagi kalau kafir harbi yang memusuhi kita, membenci kita. Tapi kalau orang munafik, lagunya seperti orang Islam, sholat, puasa, tapi mereka munafik. Nah ini. Itu ya. Baik, di 85904785 kami berikan kesempatan untuk ibu dan bapak yang ingin tadarus surah Al-Munafikun. Jadi kita akan mulai tahu, oh sebab turunnya ayat ini tentang orang-orang munafik. Orang-orangnya inilah awal-awal pembentukan Islam ya. Sama dalam pembentukan awal-awal negeri ini. Atau hancurnya sebuah organisasi, hancurnya sebuah yayasan, hancurnya sebuah organisasi, sebuah kemasyarakatan. Itu gara-gara adanya antek-antek munafik ini. Berlaku dia benar, berlaku dia menyokong kita tetapi menikam dari belakang. Inilah sikap-sikap orang munafik ya. Itu orang-orang yang pengecut. Di depannya seperti baik terhadap kita padahal dia sebetulnya memusuhi kita. Tentang terjemah perkatanya di jilid ke-10 ya Ibu dan Bapak, dilihat nih inayahnya. Jadi dimiliki, kemarin ada yang SMS, apa sih buku-bukunya Pak Ari? Ada Asbabun Nujul, ya itu Asbabun Nujul Biar Sama, ditulis oleh Kiai Haji Soleh dan Kiai Haji Dahlan. Itu Asbabun Nujul. Jadi kita tahu bahwa turunnya ayat-ayat Quran itu ada berkenaan dengan peristiwa-peristiwa tertentu. Ada juga yang memang tidak ada asbabun nujulnya, tapi umumnya semua ada asbabun nujulnya. Kalau hadis ada asbabul wurudnya, ya. Di inayah dilihat di jilid ke-10 ya. Jadi usahakan kalau bisa memilikinya satu set, tapi kalau tidak dipilih jilid-jilid tertentu. Jilid 30 kita pakai ya, jilid ke-30 itu. Jilid ke-30 karena untuk kelas B. Nah, ada surat-surat tertentu yang kita pilihkan untuk sementara. Di jilid ke-10 halaman ke-94 ya, tentang surah Al-Munafikun. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. Ini tatkala datang kepadamu orang-orang munafik, mereka berkata, kami mengakui sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar pendusta. Lihat terjemah perkatanya, manakala menemukan idza itu artinya apabila atau tatkala. Ja'a datang, telah datang, kaknya kepada kamu. Ini hitamnya kepada Nabi Muhammad dan orang-orang muslim ya. Idza ja'ak, idza ja'a nasrullah kan sama. Idza ja'aka, idza apabila atau tatkala, ja'aka datang kepadamu siapa? Al-munafikun, jama' lebih dari dua ya, jama' itu orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu penampilan necis, bagus, gagah, ungkapannya seperti benar, perbuatannya seperti benar, tapi ternyata hatinya kosong. Al-munafikun, orang-orang munafik. Qalu, mereka berkata, nashhadu, naknya nahnu, kami menyaksikan, mengetahui, innaka, sesungguhnya kamu, la Rasulullah, benar-benar Rasul Allah. Ibu yang memiliki jalalain ya, Ibu Ani, bisa dilihat juga di jalalain, tafsir jalalain jilid ke-4. Di sana ada juga terjemah perkata, tapi masih secara umum. Ada di halaman 2459 tuh ya. Ada juga sama tuh. Nah, ini lebih enak lagi, jalalain itu langsung perkata. Perkata diterjemahkan. Ditafsirkan dia. Kalau inayah hanya terjemah aja perkata. Ini langsung tafsir ya. Kita teruskan ya. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Idza ja'aka, apabila tatkala datang kepadamu siapa? Al munafiqun, orang-orang munafik. Qalu, mereka berkata, nashhadu, kami menyaksikan, kami membenarkan Rasulullah, engkau itu Rasul Allah. Innaka, sesungguhnya kamu lah Rasulullah, benar-benar Rasul Allah. Itu ungkapan orang munafik, padahal bohong. Wallahu, dan Allah ya'lamu, mengetahui. Innaka, sesungguhnya kamu Muhammad lah Rasulahu. Memang benar-benar Rasulnya Allah ya. Wallahu, dan Allah yashhadu, menyaksikan. Innal munafikin, inna, sesungguhnya al munafikina, orang-orang munafik, lakadzibun, benar-benar pendusta. Ittakhadhu aymanahum, ada yang membaca ittakhadhu imanahum. Jadi ya, ittakhadhu aimanahum junnatan fasaddu an sabilillah innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menjadikan sumpah, kalau aimanahum sumpah, kalau imanahum imannya, mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, sumpah palsu. Jadi segala sesuatu dia sumpah, padahal kita tahu kalau sumpah itu bohong, harus kiparat sumpah ya, memerdekakan hamba budak kalau enggak bisa puasa 3 hari kan, kalau sengaja bersumpah salah. Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai perisai, sebagai alat, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan Allah. Sesungguhnya amat buruklah apa yang telah mereka kerjakan. Ittakhadhu, mereka mengambil, menjadikan aimanahum, sumpah mereka, humnya mereka ya, junnatan, sebagai tameng, sebagai perisai, sebagai alat. Fasaddu, lalu mereka menghalangi ansabilillah, an dari sabil jalan, ansabilillah dari jalan Allah. Innahum, sesungguhnya mereka, orang-orang munafik itu, sa'amakanu ya'malun, amat buruk makanu apa yang mereka adalah ya'malun, mereka kerjakan. Jadi mereka sedikit-sedikit sumpah, sedikit-sedikit sumpah, tapi itu semuanya bohong, hanya sebagai alat bahwa biar orang percaya tentang keimanan mereka, yang kenyataannya mereka tidak beriman. Itu ya. Itu suratnya masih surah ke 63 ya. Surah ke 63. Aha. Ini tentang surah Al-Munafiqun. Dzalika biannahum amanu tsumma kafaru fatubi'a 'ala qulubihim fahum la yafqahun. Demikian itulah karena sesungguhnya mereka telah beriman, kemudian mereka menjadi kafir. Nah ini, mereka beriman bermain-main dengan iman. Setelah beriman mereka menjadi kafir, lalu hati mereka dikunci mati oleh Allah. Maka mereka tidak dapat mengerti. Zalika, demikian itu, bi'annahum, karena sesungguhnya mereka, amanu, mereka beriman, thumma, kemudian, thumma kafaru, kemudian mereka kafir. Fatubi'a, lalu dikunci mati, ala kulubihim, atas hati mereka. Fahum, mereka, maka mereka, paknya maka, humnya mereka, maka mereka, la yafqahun, mereka tidak mengerti lagi. Itu ya, nanti bisa diteruskan terjemah perkataannya. Silakan ya untuk kelas C ya hari ini, yang ingin mencoba surah Al-Munafiqun, surah ke 63 ya. Silakan nanti masuk di 85904785. Tapi kelas C ya yang sudah lancar. Yang belum besok, hari besok ya. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, silakan Ibu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iza ja'aka al-munafikuna qalu nashhadu innaka la rasulullah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Wallahu yashhadu innal munafikina lakadhibun. Ittakhadhu aymanuhum junnatan. Aymanahum. Ittakhadhu aymanahum. Bukan aymanuhum, aymanahum. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Zalika bi'annahum amanu summa kafaru. Amanu, matabi'i kan? Iya. Iya. Zalika bi'annahum amanu summa kafaru fatubi'a 'alaihi. Ala. fatubi'a ala qulubihim la yafqahun. Alanya panjang sedikit. Fatubi'a ala qulubihim. Fatubi'a ala qulubihim fahum la yafqahun. Wa idza ra'aitahum tujibuka ajsamuhum. Wa iyaqulu tasma li qawlihim ka'annahum khushubun musannadah yahsabuna kulla sayhatin 'alaihim umul adu wa fahzarhum umul adu fahzarhum iya wa talahumullahu anna yufakun. Lanjut pesan. Terus. Wa idza qila lahum ta'alu yastaghfir lakum rasulullah. Yastaghfir lakum rasulullah lawau ru'usahum. Lawau ru'usahum wa ra'aitahum yasudduna wa hum mustakbirun. Sawa'un 'alaihim astaghfarta. Sawa'un 'alaihim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum. Layaghfirallahu lahum innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Terus. Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man inda rasulillahi hatta yanfazu. Walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Halo pesan. Terus yaquluna la irja'na. Nyambung. Yaquluna la irja'na. Yaquluna la irja'na ila al-madinati la yukhrijannal a'azzu min hal azal li yukhrijan la dari mana oh Layukhrijannal a'azzu min hal azal walillahil izzatu walirasulihi walil mu'minina walakinnal munafiqina la ya'lamun. Itu tentang munafik sampai ayat ke-8. Ya, ayat 9-nya ini untuk orang-orang yang beriman. Itu diingatkan. Terus, ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Faulaika humul khasirun wa anfiqu mimma razaqnahum min qabli ayyatiya ahadakumul maut wa fayaku. Ayyatiya ahadakumul mautu fayakula rabbi laula akhartani. Laula akhar, Akhor. Laula akhortani ila ajalin qarib. Wa as. Panta F F fa as. Ada tasi pada. Bukan wa tapi fa. As-saddaqu wa akum minas salihin. Ya, walai. Satu lagi. Satu lagi. Iya, satu lagi. Walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Grogi aja. Terima kasih Ibu. Hari Jumat ya. Ya, hari Jumat jangan lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat di Depok seperti biasa. Hari Sabtu, Ahad, Senin di rumah yatim. Rasulullah menyatakan ayatul munafik salasun. Idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Hati-hati dengan orang munafik. Orang munafik itu punya ciri. Jika dia bicara, dia dusta. Jika dia berjanji, dia ingkar. Apabila dia percaya, ia khianat. Aduh, saya suka begitu. Nah, hati-hati. Sifat munafik kadang-kadang ada pada diri kita. Mungkin munafik seperti Yahudi, kita tidak munafik dalam akidah. Tapi munafik dalam keseharian kan kita kadang-kadang suka berbohong. Kalau sudah sekali berbohong, kita akan berbohong terus untuk menutupi kebohongan yang pertama. Kalau 1-8 itu tentang orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu dimintakan ampun atau tidak dimintakan ampun sama saja. Mereka itu sombong. Kan udahlah minta ampun, minta maaf pada Rasulullah, taubat pada Allah. Ngapain? Itu orang-orang munafik. Itu Abdullah bin Ubay itu seperti itu. Tetapi di ayat 9-nya diungkapkan ini untuk kita. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wa anfiku mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, beri tangguh sebentar saja. Fa asaddaqu wa akum minas salihin. Aku akan berzakat, aku akan berbuat baik, aku akan menjadi orang yang saleh. Tapi Allah tahu. Wa la yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha. Wallahu khabirun bima ta'malun. Allah tahu itu hanya omongan saja. Kalaupun diberi waktu tidak akan seperti itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta bendamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang berbuat demikian, maka mereka adalah orang-orang yang rugi. Dan nafkahkanlah sebagian rezeki yang kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lantas ia berkata, ya Rob, ya Tuhanku, mengapa tidak engkau tangguhkan kematianku barang sedikit waktu, sebentar saja, supaya aku akan memberikan sedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Tapi Allah tahu dan Allah tidak akan menangguhkan kematian seseorang apabila telah datang saat kematiannya. Dan Allah maha mengetahui apa yang kamu lakukan. Dari ayat 9-11 menerangkan bahwa orang-orang mukmin diperingatkan agar harta, benda, dan anak-anaknya jangan sampai melalaikan mereka dari mengingat Allah. Kemudian dianjurkan agar mereka menafkahkan sebagian harta pada jalan Allah. Harta itu gunanya ialah untuk dibelanjakan dan dinafkahkan. Apa gunanya harta kalau tidak ada dan tidak akan dipergunakan untuk keselamatan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Janganlah kalau sudah datang baru teringat untuk nafkah, untuk menafkahkan, untuk berbuat baik. Itu tafsir yang saya ambil dari tafsirnya Haji Umar Bakri ini ya. Jadi ada beberapa buku yang saya baca ini di sini ya, ada beberapa. Baik, dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bagaimana sifat songongnya orang-orang munafik ini. Disuruh, udahlah balik, udahlah bertobat gitu kan. Tapi mereka congkak sekali. Nah, orang-orang munafik itu mereka bakhil terhadapmu. Apabila datang ketakutan ya, apabila datang bahaya, mereka ketakutan. Kamu lihat mereka itu memandang kepadamu dengan mata yang terbalik-balik seperti orang yang pingsan karena akan mati. Dan apabila ketakutan telah hilang, mereka mencaci kamu dengan lidah yang tajam. sedang mereka bahil untuk berbuat kebaikan. Mereka itu tidak beriman, maka Allah menghapuskan pahala amalnya, dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Itu di surat Al-Ahzab ayat 19 ya, tentang gambaran-gambaran munafik itu. Di surat Al-Baqarah juga ada di awal-awal kan. Di surat Al-Munafikun ayat 9 dinyatakan, mereka itulah musuh yang sebenarnya, maka waspadalah terhadap mereka. Semoga Allah membinasakan mereka, bagaimanakah mereka sampai dipalingkan dari kebenaran. Allahu Akbar ya, orang-orang munafik ini. Dikunci mati hati mereka, karena itu mereka tidak dapat mengerti tentang kebaikan. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, gitu ujungnya dibaca. Kalau waalaikumsalam berarti assalamnya menjadi nakiroh lagi. Di situ ma'rifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, dari ayat ke 9 ya. Ya ayyuhalladzina amanu tulhikum. Halo. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل jangan sumbang ya? Atau ke atas لولا أخرتني إلى أجل قريب لولا أخرتني إلى أجل قريب bukan kelas C atau kalau gini mah fa asad tasdi di situ fa asadda wa akum minas salihin wa lan yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha hanya dibaca lagi idza jaa ajaluha ada dua hamzahnya wa lan yu'akhirallahu nafsan إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ Baik, banyak belajar lagi ya. Ya, iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir mengenai ayat yang ke-9 dan 11. Kalau 1 sampai 8 kan tentang orang-orang munafik. Ya. Ayat ke-9 sampai 11-nya orang-orang yang beriman diingatkan. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Barang siapa yang membuat demikian, maka mereka itulah orang-orang yang rugi. Dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian kepada salah seorang di antara kamu. Lalu ia berkata, ya Tuhanku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat yang menyebabkan aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah sekali-kali tidak akan menangguhkan kematian. Karena Allah tahu, itu cuma omongan doang. Tidak akan menangguhkan kematian seseorang. Apabila datang waktu kematian dan Allah akan mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ini ya, dalam beberapa tafsir, dalam tafsir Ibnu Katsir ini diungkapkan dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa barang siapa yang mempunyai harta yang cukup untuk menghantarkannya sampai ke tempat suci guna menunaikan ibadah haji, atau mempunyai harta yang telah wajib dizakati lalu dia tidak mengerjakannya, niscaya dia akan meminta untuk dikembalikan hidup ke dunia lagi di saat menjelang kematiannya. Menyesal, saya punya uang tidak haji, punya uang tidak zakat, punya uang tidak berbuat baik, punya waktu tidak berbuat kebaikan. Maka ada seseorang lelaki memotong, wahai Ibnu Abbas, bertakwalah kepada Allah. Karena sesungguhnya orang yang meminta untuk dikembalikan ke dunia itu hanyalah orang-orang kafir. Jadi orang ini nyanggah apa yang diungkapkan Ibnu Abbas. Maka Ibnu Abbas menjawab, aku akan membacakan kepadamu hal yang menerangkan dari kitabullah, yaitu firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wa la auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun wa anfiku mimma razaqnakum min qabli ay ya'ti ahadakumul mautu fayaqula rabbi laula akhartani laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqu wa akum minas salihin. Ini bukan untuk orang kafir, tapi untuk orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman itu kan, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah. Hingga akhir ayat. Dibaca ya, Ibnu Katsirnya ini. Di halaman 308, juznya juz yang ke-28. Ini menarik sekali. Nah, dalam sebuah hadis Rasulullah mengungkapkan, innallaha la yuakhiru nafsan idza jaa ajaluha wa innama ziyadatu fil umri ay yarzuqallahu dzurriyyatan salihatan yad'una lahu fayalhaquhu du'auhum fi qabri. Nih dalil ya, bagi orang yang tidak suka dengan amal dari orang lain. Kalau sudah meninggal ya sudah, enggak begitu nih. Sesungguhnya Allah tidak akan menangguhkan usia seseorang apabila telah tiba saat ajalnya. Sesungguhnya penambahan usia itu hanyalah, nih, di garis bawahi, di Ibnu Katsir halaman 309, juz ke-28. Sesungguhnya penambahan usia itu hanyalah bila Allah memberikan kepada seseorang hamba keturunan yang soleh, yang mendoakan untuknya, maka doa mereka sampai kepadanya di dalam kuburnya. Kan ada yang menyatakan, kalau sudah meninggal ya sudah, putus. Enggak gitu. Nih, ini dalilnya. Ya. Jadi, banyaklah mencetak anak-anak yang soleh dan solehah. Walaupun bukan anak nasab ya. Mungkin anak orang, yatim, tetangga dibantuin sehingga jadi anak yang soleh dan solehah. Anak-anak itu akan selalu berdoa untuk kita. Nyambung terus. Nah ini, ya, dalilnya. Kan ada yang menyatakan, ya udah, tidak ada hubungannya. Kalau sudah mati ya sudah, kalau sudah meninggal ya sudah wafat ya sudah. Berdoa, doanya tidak akan sampai ini nih. Umur tidak akan ditambah kalau sudah ajalnya sampai, sudah. Tetapi kebaikannya akan terus mengalir manakala dia memiliki putra putri yang soleh dan solehah. Nah, ini dalilnya. Ini di garis bawahi. Sesungguhnya Allah tidak akan menangguhkan usia seseorang apabila telah tiba saat ajalnya. Sesungguhnya penambahan usia itu hanyalah bila Allah memberi kepada seseorang hamba keturunan yang soleh yang mendoakan untuknya. Maka doa mereka itu sampai kepadanya di alam kuburnya. Itu ya. Baik, di 85-94-785 ini karena banyaknya tafsir ini. Nanti untuk kelas C diulang lagi ya surah Al-Munafikun ini. Untuk besok Quraisy ya, Al-Quraisy untuk kelas B. Lila Pikuresh. Nah nanti untuk hari berikutnya kelas C-nya Al-Munafikun ini kita ulang kembali. Karena ini dari tafsir Al-Misbahnya belum, ya, tafsir Ibnu Katsirnya belum dibaca semua. Baik. Di 85-90-47-85 kami berikan kesempatan. Ada juga yang nanya, Pak Ari tafsirnya apa? Ibnu Katsir ya. Ibnu Katsir ini kita pilihkan beberapa ya. Juz ke-30 dimiliki. Juz ke-28, itu nyicil-nyicil aja. Sekalian mau beli 30 juz juga boleh. Kalau Al-Misbah yang saya pegang ini adalah volume ke-14. Di sini dari mulai Al-Hadid sampai Al-Mursalat. Jadi kalaupun di radio terbatas waktunya, mudah-mudahan Ibu dan Bapak bisa menyiapkan, menyisihkan waktu untuk membaca ya. Kemudian Asbabun Nujulnya ditulis oleh Kiai Haji Kisoleh ya. Nah, ada juga Jalalain, ini tafsir ringkas ya. Sudah satu kata demi kata. Ini jilid keempat halaman 2459 tentang surah Al-Munafikun. Mereka berpenampilannya seperti orang baik gitu kan. Gagah, tutur katanya bagus, nah itulah. Kita terkecoh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan? Bapak Hasan. Di mana Bapak? Di Bogeduri. Mangga, silakan. Ayat terakhir ya, ayat yang ke-9. Ya ayyuhalladzina amanu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Hanya harus berasa. Rinnya jangan rim ya, ditutup mulutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim gitu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan hin, him. Bibirnya nutup lagi. Bapak enggak sengaja kan? Tapi kedengaran orang, ya. Bapak bacanya bismillahirrahmanirrahim, bukan hin. Him. Bibirnya nutup lagi. Coba lagi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, begitu. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari mulai pagi ini jangan sampai terjadi penyesalan. Nanti saat terakhir akan dicabut napas di roh kita dari badan kita akan berpisah. Kita akan berkata, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Fa'asaddaku aku minas salihin. Ya Allah, ya Rabb Tuhanku, laula akhirtani, mengapa tidak engkau akhirkan, tidak engkau undurkan ila ajalin qarib, sampai waktu dekat, sebentar tunggu, sebentar kasih kesempatan. Fa'asaddaku aku minas salihin, maka aku akan bersedekah, maka aku akan berbuat baik, aku akan menjadi orang yang soleh. Hu aku minas salihin, jadilah aku dari orang-orang yang soleh. Tapi apa kata Allah? Wala yu'akhirallahu nafsan, sekiranya dan tidak akan diundurkan oleh Allah nafsan seseorang. Idza jaa ajaluhum, apabila datang waktunya, ajalnya sudah habis. Wallah, dan Allah khabirum bima ta'malun, maha mengetahui apa yang terhadap apa yang kamu kerjakan. Kalaupun dikasih waktu, jangankan sebentar, 10 tahun pun kamu tidak akan berbuat seperti itu, karena Allah sudah tahu tabiat kamu. Wallah Rabbi, masyaallah. Ini ya. Tolong diulang-ulang lagi nanti untuk hari Rabu, Kamis, untuk Jumatnya ini lagi ya, untuk kelas C-nya. Besok untuk kelas B, Li'ila Pikures, Surah Al-Qures ya. Itu. Jadi satu hari B, satu hari C. Terus belajar, insya Allah. Ada saran, ada kritik, ada masukan, silakan ke 0812-828-7881. 0812-828-7881 ya. 0812-828-7881. Insya Allah hari ini ada taklim di Bidakara. Ibu dan bapak yang ingin hadir pada sholat zuhur silahkan. Kemudian hari Jumat kita ada taklim di Depok. Hari Sabtu, hari Minggu, Sabtu ada tahsin di rumah yatim. Minggunya juga di rumah yatim. Ahad ada pelajaran bahasa Arab dan tafsir, terjemah perkata. Senin tadarus Al-Quran. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan yang ada. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.